اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله. Apa khabar semua? Jadi insyaAllah kita cuba mengambil sedikit masa pada petang yang barakah ini insyaAllah untuk sedikit sebanyak melihat masih lagi kita di dalam surah Qaf dan masih lagi di muka surat pertama lah surah Qaf kan? Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan kita pada kuliah yang lepas. Kuliah yang lepas kita memperkatakan tentang bagaimana Allah menarik perhatian manusia kepada melihat tentang kejadian alam. Betul kan? Melihat kepada langit di atas yang bagaimana Allah membinanya dengan begitu sempurna. Kemudian bila semula ke dunia atas tanah yang kita berjalan, di mana Allah hantarkan di hadapan kita, dan juga daripada situlah Allah tumbuhkan berbagai-bagai tanaman yang bermacam-macam jenis. Dan tujuannya adalah supaya manusia mengambil ia sebagai suatu pengajaran, perhatian, dan supaya ia sentiasa ingat lah, sebab benda tu sentiasa berada di hadapan kita kan. Maksudnya langit tak adalah, tiba-tiba bangun tak ada langit. Jadi langit tu bukan berada di situ tanpa ada sebab dan musababnya. Dan begitu juga bumi yang terhampar ni bukan akan selama-lamanya begitu. Kenapa ia senang untuk kita berjalan kembali-kembali? Kerana itulah rahmat dan kurniaan Allah, dan juga sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada dua lah, ni'mat dan bukti kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itu akan di konkludkan dalam ayat 11. Cuba tengok ayat 11. Apa akhir ayatnya? Kita tak sampai lagi 11. Cuma kita akan sampai ke situ. Kita akan sampai ke ayat 11 akhir sekali, di mana Allah konkludkan dengan dua perkataan sahaja. Apa? Dua perkataan akhir apa? Kadzalikal khuruj. Nak sampai ke situ lah. Sebab ianya selari dengan persoalan pertama selepas Allah bersumpah dengan Al-Quran kan? Selepas Allah sumpah dengan Qaf, maksudnya bermula dengan Qaf iaitu huruf. Selepas itu Allah sumpah dengan Al-Quran, wal-Quranil Majid bal-ajibu anja'ahum munzirun. Munzir ini adalah khusus untuk memberi peringatan tentang hari kebangkitan lah, dan perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kebangkitan itu. Jadi disebutkan bal'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Kemudian yang kedua apa? Persoalan. A'idha mitna. Itu persoalan dia. Kemudian dijawab dalam ayat 11 dengan dua perkataan sahaja selepas dikemukakan dalil. Kadzalikal khuruj. Begitulah kamu akan dibangkitkan. Nampak? So jangan kita ambil separate dia daripada kita kena apa nama pulak daripada awal sampai lah apakah jawapan sebenarnya. Sebab begitulah Allah memandu akal manusia supaya beriman dengan hari kiamat dengan bukti yang jelas. Bukan hanya ikut-ikut orang. Orang beriman, kita pun beriman, tapi tak ada tanpa kefahaman, tanpa bukti yang nyata yang kita boleh dapat sendiri sampai lah mendapat keyakinan. Okay, macam kita kata orang cerita macam-macam kan, tapi kalau kita pergi sendiri lain lah kan, kepercayaan tu akan lebih jitu dan tak mudah goyah. Jadi ini adalah yang di apa nama berlaku kepada para sahabat, sahabat Nabi SAW. Okey, hari ini kita nak mula dengan ayat 10. No, ayat ayat ayat 9, 10, 11. Boleh? Sambunglah, kan? Okey, cuma sebelum tu Tadi sebelum salat asar, sedikit pembukaan. Sebelum salat asar tadi, ada satu panggilan daripada Perancis sampai ke departemen, dan departemen pasang kepada Ustazah untuk menjawab beberapa persoalan. Bila Ustazah bercakap tu, dia perkenalkan dia daripada Perancis. Dia dah ada bachelor dalam IT dan ada master dalam IT. Tapi katanya dia bercita-cita dan berharap agar dapat menyambungkan pelajarannya di sini, di UIT, dalam bidang Quran dan Sunnah. Orang nak datang daripada beribu-ribu kilometer daripada Perancis, dan dia telah berkeluarga, dah ada BA dan dah ada master pun dalam bidang IT. Dia kata dia menguasai tiga bahasa, Perancis, Inggeris dan Arab. Daripada Perancis, bahasa Arab memang dia belajar di Perancis, dan dia boleh bercakap, berkomunikasi, memahami teks. Dan bahasa Inggeris juga adalah bahasa dia yang kedua, di samping bahasa ibunda dia itu Perancis. Kita tunjukkan betapa kita kata manusia itu, apabila Allah buka lorong dia untuk mengetahui ilmu itu, dia tak akan berkira, sanggup untuk bermusafir mencari ilmu bersama-sama keluarga. Bukan seorang pun, kalau seorang kata senangnya nak pergi mana-mana, tapi ini berserta dengan keluarganya. Okay, dia kata dia decide untuk mula balik turun ke peringkat master. Dan selepas itu insyaAllah ada perancangan untuk sambung ke PhD. Tengok macam mana perancangan itu jelas. Dan dia tahu bagaimana semua itu perlukan kepada pengorbanan, kan? Maksudnya bukan dari kata-kata je, tapi perlukan kepada pengorbanan dan kesabaran, ketabahan dan sebagainya. Kita sebut dari Imam Syafi'i sebutlah, kan? Dia kena ada ikhlas, kena ada kesungguhan, kena ada sabar, dan kena ada sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang fees, dia kata fees berapa? Dia kata apa nama madam? Nama itu tak tahu lah. Sebab tak over, maksudnya syurga lah. Sekurang-kurangnya boleh bagi ramai-ramai, kan? Umar Khalid gini, tak tahu langsung bahasa fees. So kata minta maaf lah sebab tak tahu langsung perbedaan dengan fees. Jadi dia kata tak apa, dia boleh cari lah dekat apa nama website dan sebagainya, kan? Cuma saya nak highlightkan kat sini, satu perkara ialah macam mana dia boleh belajar bahasa Arab di Perancis. Jadi kita kata sekarang ni bukan bermaksud kita nak belajar bahasa Arab kena pergi negara Arab je, kan? Diri dah semakin senang untuk diakses. Sekarang kita kata ada berbagai-bagai channel yang menawarkan channel Arab, seolah-olah kita berada di negara Arab pun. Jadi penguasaan itu kita kata memerlukan kepada orang itu tahu apa yang dia nak, dan insyaAllah Allah akan membuka jalan pada dia. Jadi di sini kita kata bagaimana kita yang berada di sini perlu mengambil peluang, sebab kita dah ada di sini. Dia baru nak buat perancangan untuk datang ke sini, dan sanggup pun dia ada masa nak turun balik ke ambil lagi sekali master, dan sudah ada perancangan juga untuk menyambung ke peringkat PhD. Maksudnya tidak teragak-agak, yakin dengan kita kata berjalan untuk menutup ilmu tu. Jaranglah kita nampak, maksudnya kita kata saya ni, kadang-kadang kita dengar saya ni tak tahu lah nak buat master pun tak pasti boleh ke tak. Sebab macam ni nak pergi ke PhD lah, master pun masih lagi tak settle. Saya boleh ke tak nak ambil master? Dia yang dah, kita kata dah ada sebut keyakinan tinggi, dia yang turun tu untuk menjadi satu foundation untuk dia terus melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi di situ lah kita kata pertolongan Allah akan datang bila seorang tu telah jelas hala tujuannya. Perlu kepada kejelasan. Saya pernah baca satu buku yang dikarang oleh beberapa orang apa nama pengarang daripada barat, antaranya Brian Tracy. Pernah dengar? Ada banyaklah buku-buku lain. Jadi dia kata clarity is crucial. Clarity is crucial. Maksudnya jelas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi semakin kita jenat akan hala tuju, semakin cepat kita akan mendapat apa yang kita hajati. Okay, kalau anak nak sendiri tanya, sendiri fikir nak sampai PhD bila? First day sudah masuk BA. First day melangkah kaki untuk mendapat bachelor. Belum dapat kita bachelor. Belum lagi dapat bachelor. Okay, tapi sudah ada keyakinan untuk sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah, maksudnya kita kata dengan pertolongan Allah, maka dengan besar kita sendiri mustahil untuk kita sampai ke peringkat ini. Tetapi dengan pertolongan Allah, insyaAllah kita akan dapat cuba untuk sampai ke peringkat itu dengan kesabaran, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesungguhan yang tidak pernah luput, yang tidak pernah turun. Maksudnya semakin naik, semakin naik. Okay. Jadi insyaAllah kita mula balik. Dia punya apa namanya, cerita tu kenapa diceritakan, nampak sangat kesungguhan. Jadi supaya anak-anak sedang ada kat sini, ada yang daripada Kuantan jauh, tinggalkan anak pendekan suami datang daripada jauh dan sebagainya, supaya kita kata apa nama Allah melabai semua itu, dan menjadikan kita akan lebih tabah dalam berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran, untuk mendapat ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kita balik kepada ayat yang kita nak tengok pada hari ini. Sebenarnya kalau laptop yang ada ni, yang saya bawa ni macam-macam nak cerita, tapi masa tu tidak mengizinkan. Hari ni, pada perjumpaan lepas, kalau kita rujuk balik kepada ayat 9, hari tu sebenarnya dah bagi sedikit hint kan? Maksudnya, kenapa sebaik saja Allah menceritakan tentang lihatlah kamu ke langit yang di atas kamu, bagaimana Allah bina. So perkataan bina tu pun dia tak elaborate kan. Kalau kita kata architecture nak membina, ataupun engineer nak membina sesuatu jambatan, satu bangunan, dia mesti ada suatu perancangan yang teliti. Sebab tu kita dengar kadang-kadang bumbung tu, bumbung tu kita panggil, itulah bumbung jatuh atas kepala. Sebab berlakunya ketidak sempurna dalam perancangan, mungkin salah sana, salah sini dan sebagainya, maka dia akan mengakibatkan kehancuran. Dah tak boleh pakai dah, tak boleh nak baiki dah, kena buat semua balik. Okay, jadi di sini juga Allah guna perkataan bananya, dalam ayat 6 Allah sebut afalam yanzuru ila samai fawqahu, tidakkah kamu melihat. Kat sini ada A tu adalah kata soal lah kan, kata soal. Kemudian fa tu adalah kata link, apa kita panggil, sambung. Okay, sambung kat mana fa ni? Sambung kepada jumlah yang mahzufah. Jadi maksudnya atushiriku nabilah tu satulah. Wana tu'minu bil ba'thi, adakah kamu, kenapa, maksudnya kenapa kamu, maksud ta'ajublah, kenapa kamu syirik kepada Allah dan mendustakan hari kiamat. Cuma kat sini fokus ni kepada hari kiamat lah kan. Maksudnya kita kata atakfiruna bil ba'thi, persoalan kenapakah kamu kufur dengan hari kebangkitan. Bila sambung falam tu, fak tu kait kepada jumlah yang telah dibuang tu. Jadi dia berturutan lah. Maksudnya Allah kata sebelum kamu kufur dengan hari kebangkitan, cuba tengok dalil yang Allah akan bawa. Dia cari dia begitu. Jadi sebab itu dia ada afa, afalam, lam yuzurul lam tu adalah huruf majzum kan. Lagi sikit lah. Nak tengok unik ni Quran ni, nak tengok mu'ajizat ni Al-Quran, di sudut lafaz yang dipilih juga adalah mu'ajizat. Kita tak boleh tinggal satu buah huruf kerana dia membawa mesej yang terlalu banyak. Jadi dengan kalau kita kata apa nama tanda soalan, jadi soalan tu kenapakah kamu kufur dengan hari kebangkitan dan tidak beriman dengannya. Okey, dia berhenti kat situ. Kemudian Allah kaitkan dengan kamu, tidakkah kamu melihat kepada langit, dibawa dahulu. Ya, sebab kita kata kalau kita tak dengar sesuatu, mestilah ada hujah yang kukuh. Kita tak percaya kepada sesuatu, mestilah ada hujah yang kukuh. Jadi ketidak beriman yang mereka betul ke tak berhati dia. Tidak beriman yang mereka dengan dari kebangkitan itu Allah bawa dalil supaya mereka berfikir semula. Sebab kita kata apa nama apabila Allah kemukakan dalil, maka sekiranya mereka masih lagi nak kufur, maka mereka kena bertanggungjawab di atas kesan kepada kekufuran itu. Tidak. Maksudnya Allah dah tidak ada lagi, mereka sudah tidak ada lagi hujah dan alasan. Kata ya Allah tak bagi pun, ya tak bagi pun bukti, tak tunjuk pun kepada kami cara untuk kami beriman. Jadi sudah tidak ada lagi hujah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita nak mula dulu dengan ayat 9. Ayat 9 di mana Allah menyebutkan yang zinnani sama'an. Okey, dia berbeza dengan kalau tadi yang saya baca itu dalam bentuk soalan kan? Dalam bentuk soalan. Okey, dekat sini dalam bentuk information. Satu dalam bentuk soalan yang pertama tadi tentang tengok ke langit di atas kami bagaimana Allah bina dan tidak ada sebarang rekahan. Kalau kita kata kita nak bagi CF kepada rumah ni, mesti tengok semua tak? Maksudnya kalau refer kepada bangunan, mesti bangunan tu tak ada retakan, dulu akan dapat qualification tak? Qualified untuk diduduki. Jadi rekahan adalah minimal. Betul tak? Dia bukan bangunan tu. Betul tak? Cuma rekahan saja, belahan. Jadi kalau Allah kata belahan pun tak ada, rekahan pun tak ada, apa lagi yang lebih teruk? Betul? Maksud kita kena guna kita punya kemampuan untuk berfikir, melihat bagaimana Allah tu berkata-kata dengan kita supaya kita dapat keyakinan yang gitu. Sebab untuk dapat ilmu macam-macam cara kan? Jadi disebabkanlah tak ada rekahan, apa lagi nak ada yang lebih teruk daripada rekahan. Kalau pinggan, orang tengok lah, pinggan retak. Kan, bukan pun pecah lagi, pun retak je lah, tak boleh kan. Kan, maksudnya tak lulus. Okay. Pilih satu lagi, Allah sebut asma. Satu je pun, singgila kan. Singgila. Kalau kita compare dengan surah Al-Mulk, jenak ni. Al-Nabi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kalau dekat sini afalam yanzuru ila samawat, afalam yanzuru ila samai fawqahum. Dia ada yang atas kami je. Tak payah tengok yang lebih-lebih rapih-rapih kat atas lagi, yang banyak yang kami tidak sampai, boleh sampai dengan mata. Kalau yang tu pun tak ada kekurangan, apa lagi yang atas lagi? Tak payah tengok lah lah. Betul? Kita kalau kita ada banyak layer, kita kena tengok satu layer lah. Layer ni tak ada sebarang kekurangan, tak ada sebarang apa nama kesalahan di situ. Apa lagi 2, 3, 4 layer saya ada 7 tak? Macam yang disebut di dalam surah Al-Mulk. Jadi di situ Allah nak menampakkan lebih lagi kekuasaannya kat sini dalam bentuk nak challenge. Betul tak? Challenge cukup satu. Kalau dah tak boleh, tak payah nak challenge 2, 3 tak? Kalau satu pun tak boleh, buat apa lagi nak challenge yang seterusnya? Tapi kalau mengizahkan, menampakkan kekuasaan, mestilah sempurna. Betul tak? Al-Nabi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan dapati di dalam ciptaan Allah yang bersifat ar-Rahman itu sebarang kekurangan, sebarang ketidaksenarian, ketidaksesuaian. Sebab kalau tujuh mesti dah sesuai tak? Kalau tak, dia akan jatuh atas antara sesuai lain. Jadi apa nama di sini, apa nama melahirkan betapa kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang mutlak. Tapi kalau dalam ayat surah Qaf ni, dia challenge, tak perlu pun sebut tujuh lapisan langit. Jadi di situ kita kata kalau kita nak pergi satu-satu, memang tak akan habis dalam surah Qaf. Satu apa nama daripada satu huruf kepada satu perkataan, kemudian perkataan kenapa pula digunakan, kenapa duduk di sini dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang rahsia di dalamnya yang tidak terpengar, terpengar fikir oleh akal kita. tak share pun macam mana surah ni menjadi salah satu surah yang sangat masyhur di kalangan para sahabat. Okay. Saya akan bawa beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hal ini diceritakan oleh seorang perempuan. Kita semua perempuan. Tengok, kesin ni orang perempuan. Okey, nama dia nama dia disebutkan ada nama dia disebut apa? Ummu Hisham bint Harithah. Ummu Hisham bint Harithah. Okey, dia memberitahu, Ummu Hisham memberitahu di dalam riwayat ini, dia mengatakan bahawa ma hafiztu qaf, aku tidak hafal surah Qaf ini. Ma hafiztu qaf illa min fi Rasulillah, kecuali daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ha, tengok perempuan tetapi sangat kesin untuk hadir dalam majlis ilmu yang di lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dapat menggambarkan kepada kita. Okay, apa yang digambarkan, dia kata aku tidak hafal surah Qaf kecuali daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okay, kemudian disebutkan macam mana itu berlaku, macam mana itu berlaku di dalam riwayat lain menyebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selalu berkhutbah pada setiap Jumaat, dia akan ulang-ulang surah ini. Ha, dia akan ulang-ulang surah ini. Ha, sebab itu saya pilih surah ini untuk dijadikan lebih kita selepas surah An-Nur. Jadi bila Nabi ulang-ulang banyak kali, Nabi ulang itu sampai dia hafal. Dia nak menunjukkan dia hadir setiap kali Nabi berkhutbah itu. Dalam kata-kata ini, dia kata aku tidak hafal surah Qaf ini kecuali daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dia hadir daripada awal Nabi sampai Nabi boleh hafal, betul tak? Macam mana kita kata komitmen yang diletakkan oleh Ummu Hisham sehingga dia dapat hafal, dan dia merasakan itu suatu penghormatan bagi dia kerana dia menghafalnya daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Boleh? Jadi di situ nak menunjukkan kita bagaimana kalau Allah memudahkan perjalanan seseorang untuk mencari ilmu, untuk mendapat kebahagiaan, maka tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil baginya. Okay. Itu satu satu riwayat. Dan satu riwayat lagi disebutkan di sini ulasan daripada riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Di antara yang syarahkan Sunan Abi Daud ialah Al-Imam Ayni. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar pun tak apalah dengar hari ini. Sebab Abu Daud ni biasa yang kita dengar ialah syarah siapa? Abu Daud siapa syarah dia? Terjadi sama? Tak ingat lah. Sebab tak ingat. Okay, yang ni tentang syarah apa nama Abu Daud siapa? Tak tahu. Okay, so shortcutnya, ha, cari ya. Shortcutnya yang disyarahkan oleh Al-Imam Ayni dia sebut, dia kata kenapa Nabi memilih surah ini untuk dibaca ketika mana beliau berkhutbah. Antaranya yang disebut ialah kerana surah ini menghuraikan, pertama menghuraikan, disebut dekat sini, okay, kerana surah ini membicarakan tentang ibtida'ul khalq. Apa maksud ibtida'ul khalq? Permulaan kejadian manusia. Itu pertama. Yang kedua, tentang hari kebangkitan, al-ba'ts wa nusyur. Hari dibangkitkan daripada kubur dan dibawa untuk pengadilan. Al-ba'ts wa nusyur. Kemudian juga ia berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan syurga neraka, berkaitan dengan dosa pahala. Dan ia juga terkandung di dalamnya galakkan untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan galakkan untuk meninggalkan maksiat sedaya mungkin. Betul? Jadi itulah yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia pada hari ini. Dalam kesibukan mengejar berbagai-bagai perkara keduniaan. Okay. Jadi sebab itulah maksudnya Al-Imam Aini dia mengulas kenapa Rasulullah SAW mengulang-ulang surah ini sehingga kan Ummu Hisham menghafal daripada mulut Nabi SAW. Sebab kita kata perkara-perkara yang disebut tu tentang asal-usul kejadian manusia supaya dia tidak lupa diri. Kemudian ke mana dia nak pergi supaya dia tahu membuat persediaan. Kan? Kemudian bagaimana dalam surah ini juga menggalakkan agar melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan menunjukkan caranya dan meninggalkan maksiat sedaya mungkin. Jadi itu perkara-perkara yang disebut oleh Al-Imam Ali dalam mensyarahkan hadis ataupun kata-kata yang disebut oleh Ummu Hisham tadi. Kenapa Nabi repeatedly setiap Jumaat menyebut surah ini. Okey, ada lagi beberapa riwayat mengatakan di antara riwayat Umar bin Khattab. Riwayat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, katanya, apakah surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya, sembahyang hari raya? Jadi beliau menjawab, Nabi membaca Qaf, surah Qaf dan surah Al-Qiyamah. Surah surah Qaf dan surah Al-Qamar. Surah Iqtarabatis Sa'atu min Syaqqal Qamar, kita namakan surah Al-Qamar kan? Tidak? Jadi Nabi gandingkan dua, satu dia akan baca dengan apa tanya surah Qaf, dan rakaat kedua dia akan baca surah Al-Qamar. Jadi sebab itulah ianya famous di kalangan para sahabat. Jadi Nabi akan, selain daripada hari raya, dia juga akan membaca pada setiap Jumaat. Jadi seminggu sekali lah. Kalau hari raya pula setahun sekali kan? Jadi maksudnya kita kata kalau minggu dalam setahun tu berapa minggu? Kan sebulan dah 4 minggu. Betul tak? Jadi setiap minggu Nabi akan mengingatkan. Jadi sampailah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hari raya juga Nabi akan membaca surah ini. Okey. Jadi di sini lah kita kata bukan untuk kita sahaja tapi untuk kita dan mereka yang berada bersama-sama dengan kita. Supaya kita dapat bacakan kepada mereka supaya mereka mengetahui tentang bagaimana penciptaan manusia, kemudian ke mana dia akan pergi, tentang hari kebangkitan, tentang hisab, tentang syurga, tentang neraka, tentang azab, tentang kenikmatannya. Jadi di situ perlu kepada sentiasa diingatkan. Okey, cukup ada 3 riwayat tu. Ada satu lagi cerita, bagaimana Ummu Hisham tadi dia menceritakan. Dia kata, wakala tanur Rasulullah, tanur ni oven, dapur lah kalau kita. Kan? Dia kata, wakala tanur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tanuruna wahidan. Jadi, Al-Aini, Imam Aini dia mensyarahkan hadis ini, dia kata, rumah Ummu Hisham ni, dia berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu apa? Dapur. Tanur ni tempat bakar roti. Tempat bakar roti. Jadi dia kata disebabkan itulah kita kata betapa dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak gambarkan hubungannya dengan Nabi itu terlalu rapat. Dan dia mengambil peluang itu untuk mendapatkan sebanyak mungkin Al-Quran direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je kita kata ceritanya. Sebab kenapa pula dia sebutkan dapur ni lah, dia perempuan. Jadi sebut dapur lah. Supaya lebih dekat dengan wanita. Kalau sebut yang ni, tak tahu sombong ke apa ke luatan ni ke. Jadi kita kata mungkin ada banyak lagi sebab lah kenapa dia sebut dapur ni. Cuma di sini kuraian daripada Al-Imam Aini, dia kata nak menunjukkan betapa rapatnya hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Dan para sahabat apabila dapat peluang itu, mereka tidak akan menyia-siakan peluang yang ada di hadapan mereka. sampai dia boleh gambarkan dia menghafal surah ini daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kita kata ada peluang, tapi tak ambil peluang kan. Peluang dia dekat depan mata, tapi tak pernah pun peduli, tak pernah pun ambil berat dan sebagainya. Jadi itu suatu kerugian yang amat sangat lah. Okay. Cukup. Okay, kita balik sebenarnya kepada surah Qaf ini. Okay, kita tak tengok pertama sekali surah apa nama ayat 9, ayat 10, ayat 11. Kalau dalam ayat 567, boleh lah? Itu kita dah ambil kan? 567 itu menyebutkan apa? Langit di atas kamu yang tidak ada sebarang apa? Kecacatan. Okey. Kemudian yang kedua, bumi yang kamu pijak, yang terhampar, Allah menghamparkan kepada kamu. Okey, dan bumi itu juga, dan bumi itu juga disebutkan wa'alqina fiha rawasiya, maksudnya Allah campakkan di atas bumi itu juga bukit-bukit yang memegangnya daripada bergoncang. Kemudian akhir sekali wa'ambatna. Ambatna, okey, dekat sini Allah tak sebut tumbuh-tumbuhan kan, Allah sebut proses imbat, proses pertumbuhan. Nampak tak? So fokusnya bukan kepada pokok, tapi kepada proses pertumbuhan pokok itu. Nampak? Jadi di sini Allah sebut, nampak ke tak ni? Kalau tak nampak tengok ayat tu lah. Wa ambatna. Jadi ambatna, kami tumbuhkan. Jadi prosesnya lah. Kami tumbuhkan padanya, pada bumi itu. Wa ambatna fiha, pada bumi itu. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kulli maksudnya untuk menunjukkan banyak. Zawaj, berbagai-bagai kalangan. Bahij yang sangat mempersubahkan. Betul tak? Kalau gairah ni, buat tak? Mempersubahkan. Maksudnya tengok tu, tak tahu nak kata apa. Terlalu terpesona. Okey, sebab itulah kalau apa nama yang saya bawa ni, kalau kita tengok di dalam online sekarang ni, kita pergi je, mungkin kita tulis asyjaru al-anab, dia akan keluar macam-macam pokok. Tadi saya tulis apa dekat sini, saya tulis tulis apa kat depan ni. Okay, kalau kita ada kelupa boleh tengok semua, tengok mana keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada di sekeliling kita. Okay, sekarang ada yang kita boleh tengok, ada yang kita boleh tengok apa nama secara secara live. Okay. So atas tu dia tulis asyjar mithra. Asyjar mithra. Boleh kita klik dekat images. Klik dekat images. Okay. Kalau boleh tengok ni macam-macam pokok. Yang mana Allah kata wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tengok je pokok anggur. Apa rasa? Ya Allah, takjub ni. Nak makan pun lah. Lepas betul-betul ni. Okey, tengok pokok apa lagi? Kalau kita di Malaysia, pokok rambutan. Macam-macam kandung ni. Pokok durian. Macam-macam isi dia. Ada putih, ada kuning, ada juga merah. Betul tak? Tak tahu, saya tak pernah makan lagi merah. Takut lah kan? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita scroll kat bawah tu, macam-macam pokok yang Allah pamerkan. Ada satu pokok di Brazil, dalam ni, dia tulis pokok anggur yang buahnya melekat di batang. Ya Allah, tak tahu nak cakap apa lagi. Kita nampak pokok anggur, maksudnya dia dalam gugusan kan. Tapi kat sini dia kata anggur ajaib dari Brazil, dia melekat di batang. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila Allah sebut wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Setiap jenis itu sehingga kamu terpesona melihatnya. Okey, kita bila kita tengok berbagai-bagai buah-buah ni kan, tempoh matang dia berbeza kan. Proses di kerabu pun berbeza. Dan batang pokok tu pun berbeza kan? Saiznya ada yang tinggi, ada yang ringan, ada yang keras, ada yang tak berapa keras, ada yang dalam dia, ada lubang. sana, macam-macam. Okay. Siapakah yang menjadikannya? Dekat situ Allah fokus kepada bagaimana Allah menumbuhkan proses pertumbuhan tu. Kita tengok, oh tak perlu, tak perlu fikir positif-positif. Tapi bila kita buat kajian, Masya Allah, maksudnya antara pokok-pokok tu pun different size. Buah tu pun macam-macam bentuk dan macam-macam size. Kita kata anggur yang hijau pun macam-macam size. Ada yang bunyi macam manik, ada yang bujur lintang, ada yang macam-macam lah. Jadi kita kata tu satu sahaja. Okay, jadi dibuktikan bahawa di sini Allah mengatakan wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Okay, apa tujuannya? Apa tujuannya disebutkan? Tabasiratan. Sebab dia kontra dengan, dia akan kontra dengan afalam yang juru. Nampak tak? Tadi Allah suruh tengok kan? Afalam yang juru ila sama. Afalam yang juru ila jannat. Tidakkah kamu lihat kepada kebun-kebun ini? Okey, semua itu conclude dengan tabasiratan. Supaya kamu sentiasa prihatin. Perhati. Okey, bila kita nak perhati, maksudnya kita kata kita tengok macam tu je kah? Tak. Mestilah daripada perkataan nazar tu, sama ada kita melihat dengan mata, tak cukup kita kena buat kajian. Maksudnya kalau kita lihat saja, kita tak akan sampai kepada satu conclusion. Maha kaya Allah, maha bijaksana Allah, maha luas pengetahuannya, segala-galanya yang bersifat sempurna milik Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Allah sebut tabsiratan sebagai suatu yang boleh memberikan kamu alat untuk kamu perhatikan dan sampai kepada conclusion, sampai mengenal Allah. Kemudian yang kedua, tabsiratan min ajli tabsirah, maksudnya ta'lil. Kenapa Allah suruh kita lihat ni? Tabsiratan wa zikra, dan dia akan menjadi suatu peringatan yang berterusan. Sebab apa? Benda tu ada sentiasa, bukan? Maksudnya kita kata proses apa nama penyembuhan pokok pun dia habis mati, apa nama tumbuh lagi, kemudian dia hanya dah dimakan, berlaku lagi proses yang berterusan. Jadi dia akan sentiasa menjadi peringatan kepada manusia. Okey, kemudian dia khususkan peringatan kepada siapa? Likulli abdin. Likulli abdin minib. Kepada hamba yang sentiasa dalam fikiran nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia nak kembali, maka dia sentiasa mencari jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui kebesaran Allah. Sebab itu kita kata kalau orang yang kenal erti kebesaran Allah, tahu akan kekuasaan Allah, perkataan alhamdulillah yang dituturkan berbeza dengan orang yang tak kenal kan? Orang yang tak kenal dia menuturkan alhamdulillah itu kosong, tanpa ada erti. Tapi kalau orang itu kita kata mengenal kekuasaan Allah yang mutlak, maka apabila dia menyebut alhamdulillah itu dengan penuh makna yang sebenar, yang selayaknya bagi Allah. Apa maksud alhamdulillah? Pujian dan syukur. Ada dua. Puji kerana Allah yang layak dipuji. Kemudian syukur kerana Allah menghadirkan segala-galanya untuk manusia. Satu sebagai tanda kekuasaan dan satu lagi sebagai kurnia. Betul tak? Bukan saja sebagai kurnia, tetapi juga sebagai tanda kekuasaan Allah. Bukan juga sebagai tanda, tetapi juga dalam tanda itu datang kurniaan Allah yang melimpah ruah untuk kamu. Manusia yang ada di atas muka bumi ini, sama ada dia kufur ke ataupun dia beriman. Itu kita kata bagaimana kisah sayang Allah itu di dunia lah. Maksud Allah akan bagi kepada semua. Cuma di akhirat nanti, kita kata di situ lah akan ada hari pembalasan yang khusus kepada mereka yang beriman kepada Allah SWT. Kasih sayang Allah dan itu juga ada yang mengatakan kasih sayang itu juga kepada orang yang tidak beriman kerana mereka layak mendapat azab yang sesuai dengan kekufuran mereka. Okey, siapa situ disebutkan zaman yang sama? Sebelum kita itu kita kontra dengan apa yang menjuru ialah sama. Dekat sini Allah kata zaman zina. Allah memberitahu kan? Maksudnya Allah memberitahu zaman dan kami turunkan. Okay, perkataan kalimat dengan, maksudnya kita kata turun bukan sekali turun. Ya. Turun ikut jadual. Ha, ikut jadual. Sebagaimana yang Allah kendaki. Berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Kan kalau kita kata nak bagi orang, kadang-kadang bagi, betul tak? Tak bagi dah. Tanpa ada perkiraan. Tapi Allah, bila dia nak turunkan tu mestilah perkiraan dia tepat. Banyak mana nak turun. Okey, kemudian disifatkan dalam zanna minasana'i ma'an mudarakan. Air itu diibaratkan sebagai air yang banyak membawa kebaikan. Okey, macam mana tak ada kebaikan? Cuba tengok. Ah, tak ada lah ni. Ada tak? Macam mana tak banyak kebaikan? Maksudnya macam cebuah kan? Yang turun daripada air yang satu. Air itu ada beza-beza ke? Turun daripada yang satu juga. Dan dalam surah yang lain Allah mengatakan daripada ayat yang satu itu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang berbagai-bagai. Itu juga adalah tanda-tanda kekuasaan kami. Okey. Jadi di sini Allah menyebut wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Jadi apabila ma'an mubarakan, kalau kita tengok dalam kisah Nabi Nuh AS, bila Allah nak tenggelamkan mereka yang kufur kepada Allah, apa Allah sebut? وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Kan? Dia pada atas juga. Tapi bukan ma'am mubarakan. Tapi air yang mencurah. Dibuka segala pintu langit. Turunnya air segala mencurah sebagai tanda Allah mengazabkan mereka. Ha, tapi kalau kat sini Allah namakan air yang turun daripada langit itu ma'am mubarakan kerana dia membawa kebaikan yang banyak. Okay. Jadi apa nama disebutkan sebutkan yang ini sama'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannatin. Fa'ambatna bihi jannatin. Sebab tadi kalau Allah cerita tentang bumi ini Allah dah sebut kan? Apa Allah sebut nanti jadi tentang bumi? Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kalau di sini Allah kata wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi, yakni Allah menumbuhkan dengan hujan, dengan air hujan itu jannat, kebun-kebun, wa habban hasid. Jannat ni kita kata apa yang disebut oleh Ibn Ashur, jannat ni adalah kebun lah. Cuma kebun ni dia refer apa nama, kepada ulu lah, di situ ni ada buah-buahan. Okay, macam kita kata kalau buah delima, maksudnya kita ambil buah ni, pokok dia masih ada kan? Tu tak? Kita tak tebang pokok dia sekali. Kita ambil buah dia saja. Jadi kalau rambutan tebang pokok dia sekali ke? Setiap kali dia buah tebang semua. Tak. Maksudnya kita ambil buah dia, mungkin dia akan tumbuh lagi dengan izin Allah Subhanahu Taala. Jadi di situ Allah kata nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Jadi apabila habis di satu musim, akan ada lagi musim seterusnya. Dan di situlah kekuasaan Allah. Menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau tak ada hujan, maka tak akan ada lah tumbuhan yang akan hidup semula. Okey, jadi di sini disebutkan bila Allah sebut jannat tu termasuk semua sekali, termasuk kita kata selain daripada buah-buahan yang diambil buahnya, maksudnya tidak perlu ditebang pokoknya, ada juga tanaman yang perlu dituai. Tanaman yang perlu dituai. Jadi yang dituai itu disebut wahabbal hasid. Hab maksudnya biji benih, biji apa nama? Biji dia. Yang kalau kamu nak dapatkan biji dia itu, kamu kena tuai. Betul? Macam kita kata tadi, beli kek tadi, ada gaya kek. Lepas itu tunggu lagi tadi lain, tak ada. Maksudnya kita kena tuai. Okay. Bila tuai itu kita kata apa nama, hasil dia betul kita akan dapat makanan. Kalau kita kata tengok gandum, gandum juga dituai, bali juga dituai. Apa lagi yang dituai? Banyaklah. Jadi bila kita tuai tu, dia kena ada proses lagi. Okey, yang lebihan daripada, kita kata kalau pada jerami kan? Jerami. Tu tak jerami? Jerami lah. Kau orang kedua dari jerami. doa. Ya, cuma boleh guna niat. Okey, kalau guna dia apa? Dia dipanggil yang diambil buah gandum tu? Biji gandum tu buah gandum. Yang biji gandum yang dia baki daripada tu pun dia gandum juga lah. Dia tak tahu kita tak ada gandum tu. Saya pun tak pernah tanya orang tu gandum. Okey, yang pernah tengok kiri atau kiri mana ada pokok padi. Tahu lah apa nama apa dia beli? Nama padi. Tu kan? Okey. Jadi dia kata yang apa nama lebihan daripada jerami itu untuk makanan binatang kamu pula. Wa habbal hasid. Habbal hasid. Maksudnya hab tu maksudnya kita kata biji tu kita dapat bagi kita tuai. Jadi kat sini bukan hanya dia merujuk kepada yang dituai, maksudnya tanaman yang kalau kita nak biji kita kena tuai, tapi dia juga merujuk kepada yang lebihan daripada bukan lebihan, ni jerami tu lah. Bila kita ambil biji dia tu, yang baki tu jerami kan. Jadi jerami tu juga ada kegunaannya. Ada kegunaannya untuk binatang ternakan. Kat sini Ibn Ashur dia menyebut, dia kata kenapa khususnya banyak kali Allah sebut ambatna, ada dua kali kan, ambatna sekali pada ayat 7 betul, ambatna lagi dalam ayat 9 betul, dua kali kan dia ulang. Dalam ayat 7 Allah sebut wal arda madadna wa alqina fiha rawasi wa ambatna fiha, betul. Kemudian dalam ayat 9 apa Allah sebut? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna. Okey. Ibnu Ibn Ashur menyebut kenapa Allah ulang perkataan apa nama proses pertumbuhan ni? Okey. Kenapa? Kalau kita pergi duduk kat pokok tu, pokok apa yang kita nak pergi duduk? Nak tengok macam mana dia berbuah. Pokok apa? Ha? Tengok satu pokok je. Pokok apa? Ha? Pokok pagi. Oh, kecil sangat. Tak apa, tak okey. Tak apa. Okey. So, bila kita nak kata nak duduk tersebut, setuju pokok pagi? Setuju? Ha, okey, setuju. Pokok pagi dia pagi? Kacang hijau lah. Okey, kita masuk dalam kacang hijau dalam apa? Apa nama air kan? Maksudnya kena ada ada apa kita panggil lah? Tak ada bahasa lah pula betul-betul ya? Macam mana? Ah, kapas yang nampak pandai. Okey. Okey, bila kita letak dalam kapas tu, kita tengok, kita duduk je, kita nak tengok banyak. Hai. Harap lambat ni tu. Pernah tak siapa-siapa yang kat sini, dia kata buka pagi, pernah tengok tak mata, dengan mata kepala banyak sikit-sikit lah. Nampak? Ha, dia naik sikit boleh nampak kan? Tapi masa dia naik tu nampak tak? Kalau ada baby kat belakang tu kita nampak ke gigi dia keluar sikit-sikit tak ada? Keluar gigi anak ni tak ada. Tengok-tengok dia ada gigi dah. Dia tumbuh. Okey. Yang tu ada tak orang berlaku dengan berlaku penyembuhan? Ada tak orang kata tak percaya ni sebab tak nampak? Ada? Tak ada kan? Ada tak orang kata tanah pokok durian ni dia tak nampak dengan mata kasar pertumbuhan pokok durian tu? Dia kata bahawa pokok durian ni memang lah tak boleh harap tak tumbuh. Tapi besok dia tengok ada durian. Kenapa tak nampak tiba-tiba ada durian? Okay. Jadi kenapa kamu sampai kepada keyakinan tentang pokok itu adanya pertumbuhan daripada satu tahap ke satu tahap sedangkan kamu tak nampak dengan mata kepala kamu sendiri? Apakah mustahil bagi Allah untuk menghidupkan semula mereka yang pernah masuk ke dalam tanah? Kamu kata kamu tak nampak tadi. Bila kita kata tak nampak ikut tu tak percaya, betul tak? Tapi kat sini tak nampak ikut tu percaya. diulang dua kali. Kerana di akhir sekali Allah nak proofkan, inilah dalilnya jelas. Tidak kamu, tidak ada seorang pun akan menyedarkan bahawa pokok akan berlakunya proses penumbuhan daripada satu masa ke satu masa sampailah dia lengkap mengeluarkan buah, dan kamu ambil buah itu dan kamu makan, dan tidak pernah pun seorang merasakan ragu-ragu bahawa berlakunya proses pertumbuhan daripada biji benih, batang, bercabang, berbulu, berbuah. Betul? Ha. Jadi itu ulasan yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Ashur. Okay. Di situ kita nampak cantiknya. Maksudnya bagaimana Allah menyadu kita, kan? Maksudnya janganlah kata kalau kamu tak nampak benda tu tidak mustahil akan berlaku. Jangan buat judgement begitu cepat. Tengok kepada sekeliling kamu. Ia akan membuktikan secara jelas bahawa apa yang Allah ceritakan itu, kamu dapat keyakinan sama dengan keyakinan kamu bahawa pokok itu berkembang. Sekarang kita kata, kita percaya dengan hari kebangkitan, kan? Tapi kita tidak ada dalil yang jelas. Nak kiaskan dengan apa? Kita percaya kerana Allah memberitahu kepada kita melalui Rasulnya. Tapi keyakinan itu kita nak dapat macam mana? Jadi sekarang keyakinan itu boleh kita dapat apabila kita melihat pertumbuhan pokok walaupun kita tak nampak, kita yakin bahawa dia pasti berlaku daripada masa ke masa, begitulah kamu akan dibangunkan, kamu akan dibangkitkan. Okay. Jadi itu apa nama yang disebutkan, di mana Allah sebut wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Kenapa? Kerana fa'anbatna itu diulang-ulang. Disebutkan fa'anbatna bihi daripada air yang turun itu, air hujan itu jannat, apa nama, kebun-kebun. Wahabbal hasid, habbal hasid ni secara khusus dikeluarkan daripada kebun. Tapi sebab kebun tu comprises of all lah, ada pokok yang kita ambil buah kemudian dia rilih pokok tu, ada yang kita kena tuai. Okey, kenapa yang tuai dikhususkan disebut? Kerana manusia bergantung kepada makanan biji ini. Betul tak? Ini sebagai makanan biji. Macam kita kata beras, gandum, bali, apa lagi yang menjadi makanan biji. Jadi makanan biji ni kebanyakan perlu kepada tuaian, betul? Dan lebihan daripada tuaian itu akan menjadi makanan kepada binatang-binatang kamu, binatang ternakan kamu. Jadi di situ bagaimana Allah memandu kita untuk mendapat keyakinan. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Dan suku walakhla basiqat. Ia juga adalah sebahagian daripada kebun lah. Antaranya kebun yang ada itu dikatakan macam-macam kebun, kan? Ada kebun anggur, ada kebun limau, ada kebun rumah mutiara, ada rumah apa? Sebab bentuk dia macam-macam. Okey, ada kebun limau, ada kebun macam-macam kebun, kan? Okey, kemudian disebutkan makanan biji. Siapa makanan biji dituruti dengan wannakhla basiqat. Annakh tu adalah salah satu daripada buah-buahan, kan? Buah-buahan. Okey, manusia juga perlu kepada buah-buahan. Tapi kenapa dipilih annakh? Kurma untuk disebut di sini. Okey. Dan kita tahu, kan, kurma ni dia boleh jadi buah, 2-in-1. Dia boleh jadi fakihah dan dia boleh jadi juga makanan. Sebab dia adalah al-ghiza'u al-namizaji, dia panggil. Al-ghiza'u al-namizaji maksudnya complete set of makanan. Dalam tanam sahaja dia ada semua makanan yang diperlukan oleh badan. Dia boleh bertindak sebagai buah-buahan, dia juga boleh bertindak sebagai makanan. Berdasarkan kajian, kalau kita tengok semua mineral yang diperlukan oleh badan ada dalam tamar. Sebab itu Nabi SAW, maksudnya dalam cara hidup, gaya hidup yang ditunjuk oleh Nabi SAW, apabila nak berbuka puasa, dia berbuka puasa dengan tamar. Sebab dia akan balik semua keperluan badan. Dan satu lagi dia ada guli yang dinamakan guli yang dalam masa anak dipanggil As-Sakakiru Al-Basita. Sakakiru jamak kepada sukar. Guli yang tak kompleks. Jadi guli yang tak kompleks tu masuk dalam badan, dia boleh terus diserap menjadi tenaga. Sebab itulah bagaimana kita lihat di dalam Al-Quran dalam surah apa namanya yang Allah sebut apabila Sayyidina Maryam nak melahirkan Isa AS, Allah suruh dia goncang kan, huzi ilaiki bijid'in nakhla, huzi ilaiki bijid'in nakhla tusaqit alaiki rutaban jariyah. Jadi dia kata orang nak bersalin larat lah goncang kan, tapi nak tunjukkan kena ada usaha walaupun dalam keadaan tu Allah suruh berusaha. Huzi maksudnya apa, huzi? Goncang kan? Nak goncang lalu lah pokok kurma, takkan bergoncang pun ya? Tapi nak kata Allah SWT mengajar supaya ada usaha, barulah akan adanya pertolongan. Jadi pusaka ta'ali kiri taban, kurma yang masak tu akan jatuh kepada kamu dan makan. Jadi bila dia buat satu kajian ini juga dikatakan al-i'jaz al-ilmi, di antara penemuan-penemuan apa nama yang dibuat mengatakan bahawa mukjizatnya Al-Quran di sudut info tentang makanan juga. Jadi dalam ayat ini disebutkan nakhla basiqat. Basiqat maksudnya murtafi'at. Kalau kita kata pokok, dia tengok penggemar tak? Kita tengok dekat Google, Mr. Google ya? Nanti balik tulis. Okey, dekat sini Allah menyebut tentang bagaimana dengan kekuasaan Allah kurma itu ditanam daripada biji kan. Proses penanaman kurma macam mana? Tak tahu juga ada. Tak ada cakap. Okey, biji macam kita pernah tengok pokok sawit, kabar sawit. Benar, duduk dalam kebun sawit kan? Sebahagiannya. Okey, pokok kabar sawit itu ditanam dengan apa? Biji benih kan? Biji benih masuk dalam plastik hitam tu. Dia semua kemudian dia akan tumbuh. Bila tumbuh, dipindahkan. Okey, kalau kurma juga kemungkinan ada beberapa persamaan di situ. Tapi buah kurma mana? Kalau kelapa sawit, ni tak ada makan. Okey, jadi apa nama dia sebutkan maksudnya kurma ini apabila proses penyembuhan dia, dia akan tumbuh melegak kan? Basikat. Basikat tu akan tumbuh tegak. Kemudian apabila tumbuh tegak dengan daun-daun yang banyak, yang tu pun kita kata kita tengok ke? Sekarang ni ada pepah ni, satu pepah. Daun dia pun unik. Dia ada beberapa lapisan, insyaAllah. Jadi disebutkan secara spesifiknya pokok kurma yang tumbuh melegak. Kemudian disebutkan Wal-nakhla basiqatin laha, bagi pokok kurma itu tala'un nabit. Tala' ni adalah apa kita nak terjemah? Itulah bunga tu. Bunga. Sebab bila dia nak berbuah, dia kena diproses bunga tu lah. Jadi tala' ni adalah bunga wanita juga. Bukan bunga wanita, bunga betina. Bunga wanita, bunga betina. Jadi tala' ni kalau ikut apa nama buku-buku tafsir disebut bunga apa kita panggil? Betina. Bunga wanita. Okay, bunga betina. Jadi bunga betina, jadi kalau ada proses proses apa nama dipanggil tu dengan bunga jantan, dia proses apa? Pendebungaan. Agak tak ada perkataan tu. Okey, jadi proses pendebungaan dia akan identify kalau tala' ni adalah bunga betina. Dan ada lagi satu, bunga jantan. Jadi bunga jantan ni akan dimasukkan ke dalam kelopak bunga betina. Dia tala' ni Allah SWT menggambarkan kepada kita bunga ni, kalau kita tengok dia punya susunan bunga dalam dalam kelopak ke apa dia panggil tu? Kelopak ke? Tak tahu apa dia tu yang yang ni tu kan? Sebab tak boleh tengok susah lah. Dia macam ada panjang macam tu, macam tu. Kemudian dia akan terbuka sikit. So nampaklah bunga di dalam tu tersusun cantik. So nanti boleh tengok dalam online dekat YouTube dan segala macam mana penanaman proses penyederhanaan tamar. Nanti dia akan tunjuk. Okey, jadi dia akan ambil penama bunga jantan ini, akan dimasukkan ke dalam bunga betina ini dan dia akan ikat. Dia akan ikat semula dan macam-macam proses ada. Okey, jadi Allah sebut secara spesifik penama nabi bunga betina yang memang tersusun cantik. So dia tersimpan dalam keropok ada tu memang. Orang kata apa? Tajuk kalau kita tengok. Okey. Jadi apa nama disebutkan, apa nama proses tu memang biasa dilakukan oleh orang Arab lah. Jadi Allah khususkan sebut dekat sini wanakhla basiqat yang kita kata naik ke atas, kemudian dia punya daun dia merindang, merindang. Kemudian di situ keluarnya kelopak bunga, kelopak kita panggil bunga betina, dan ada satu lagi bunga jantan, dan akan berlaku proses mereka akan melakukan perdengungan kepada buah tamar ini. Okey, kemudian selepas itu disebutkan mahatul nabid rizqan lil ibad, rizqan lil ibad, okey, sebagai sumber rezeki kepada hamba-hamba lil ibad. Kalau kita kata hamba yang dijual beli tu abid, kan? Yasta'zin kumul ladina malakat aimanukum, okay, malakat aimanukum walladina lam yablughul hulum min, tak ada abid kat situ. Okay, jadi bezanya kalau ibad jama'u abd, okay, abd, so ibad jama' dia. Kalau yang hamba tu, hamba tu apa nama dia punya jamak ni kepada abid. Okey, kat sini Allah khususkan sebut bila Allah sebut apa, Allah turunkan hujan dan Allah tumbuhkan daripada air hujan itu apa nama kebun-kebun, dan kebun-kebun ini tadi, kebun-kebun dan bijirin, bijirin kita namakan bijirin lah. Okey. Kemudian daripada situ jugalah Allah tumbuhkan pohon tamar. Dan semua ini adalah untuk menjadi sumber rezeki kepada hamba Allah. Rizqan lil ibad. Okey, kemudian akan sekadar Allah menyebutkan wa ahyina bihi. Wa ahyina bihi. Ahyina bihi itu balik kepada air yang Allah turunkan tadi itulah. Wa ahyina bima'in mubarak. Dengan air yang banyak kebaikan itu, banyak kebaikan badan itu, Allah hidupkan wa ahyina bihi baldatan mauta. Okay, jadi orang Arab akan kata kalau tanah yang tidak ada tumbuhan, dia kata tanah mati. Betul tak? So ada dalam khusus dalam apa nama terjemah nasib, dia kata ihya, ihya ardul mawat, kan? Jadi dah jadi satu mustalah dinamakan tanah yang tidak ada tanaman ini sebagai tanah yang mati. Okey. Jadi Allah specifically sebut apa nama wa ahyina bihi baldatan mayta. Baldah ni adalah sebidang tanah yang sebelumnya tidak ada tumbuhan, tetapi dengan izin Allah, Allah turunkan air maka ia hidup. Nampak tak Allah nak pergi kepada kazalikal khuruj tu? Allah akan konkludkan dalam ayat ini apabila dia suruh wa ahyina bihi baldatan mayta kadzalikal khuruj, dan begitulah nanti kamu akan dibangkitkan. Nampak? So kita kata di sini apabila Allah turunkan hujan yang membawa banyak kebaikan, maka di situ tumbuhlah kebun-kebun. Di antara kebun-kebun yang Allah spesifikkan ialah makanan bijirin yang ditumai. Okay, kemudian daripada situ Allah pergi kepada kurma. Okay, kenapa tak rambutan? Sebab kita kat sini dia suruh rambutan ke, dia langsat ke pulasan dia. Okay, jadi bila dia buat kajian apa nama buah-buahan yang paling apa berkhasiat ialah tamar. Makanan yang paling berkhasiat juga tamar. Dia boleh jadi dua dalam satu. Jadi sebab itu kalau Allah sebut itu yang terbaik, ha, tak boleh challenge lagi lah. Eh? Jadi di sini disebutkan, dikaitkan dengan apabila berlakunya semua proses itu, turunnya hujan, tumbuhnya kebun, dan dalam kebun itu macam-macam tanaman, eh? Ada yang kami tuai, dan di situ juga tumbuhnya secara khusus Allah sebut pokok tamar. Maka Allah konkludkan, wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan konklusinya Allah kata, kadzalikal khuruj. Jawapan kepada a'idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Allah jawab, kadzalikal khuruj. Nampak? Jadi apabila dinafikan tentang hari kebangkitan, maka Allah bawa dalil. Dalilnya daripada awal pergi ke langit, kemudian turun semula ke bumi. Bumi dengan berbagai-bagai perkara yang ada, adanya apa nama bukit bukau, dan Allah tumbuhkan di bumi itu berbagai-bagai tanaman yang sangat menakjubkan, yang mempersonakan, ya. Kemudian Allah kata, tabsiratan wa zikra likulli 'abdin munib. Kemudian Allah mula balik, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannat wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan. Nampak? Kalau tadi tabsiratan wa zikra, kat sini rizqan lil 'ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Habis dah tak pertama? Boleh? Boleh nampak dia punya tu, eh? Okay, jadi insyaAllah kita boleh share lah dengan sesiapa sahaja, eh? Dan mungkin juga kalau kita guna lagi apa nama slide, kita tunjuk apa nama berbagai-bagai tanaman yang Allah tumbuhkan, eh? Akan lebih menyedarkan lagi kita kepada kekuasaan Allah, dan akan lebih meyakinkan lagi kita dengan hari kebangkitan. Dan apabila kita yakin, keyakinan itulah akan memberikan semangat kepada kita yang tiada tolak bandingnya untuk kita membuat persediaan berhadapan dengan hari itu. Kerana kita dapat keyakinan tentang hari kebangkitan itu dengan melalui dalil yang jelas dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Sebab itulah kita kata, bagaimana Allah dia pandu kita untuk mendapat keyakinan itu, macam kita buat calculation 2 campur 2, 4. Begitu jugalah kita nak, maksudnya dengan ilmu, dengan iman itu plus ilmu, maka equal kepada keyakinan yang 100% tanpa ada lagi syak wasangka kepada hari kebangkitan, equal juga kepada preparation kepada hari kebangkitan itu. Dia tak akan full stop dekat situ. Dia akan full stop dekat situ. Sebab nanti lepas ini akan, Allah akan ceritakan balik bagaimana umat yang melawan arus tidak beriman. Dan bagaimanakah kesudahan mereka. Untuk kita reflect pada diri kita, kita nak letakkan kita di situ ke? Kita nak jadi diri kita akhirnya begitu ke? Macam umat-umat yang Allah ceritakan. Okay, lepas ini Allah akan ceritakan, kazzabat qablahum qawm Nuhin wa ashabur rass wa Thamud. Apabila kita kata pengalaman dah Allah memberikan segala dalil yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat dengan mata kasar, yang kita boleh pegang, yang kita boleh tengok, yang kita boleh makan, ya, dan sebagainya, maka Allah membawa lagi dalil untuk membuktikan kepada kita tentang hari kebangkitan itu dengan sejarah yang berlaku kepada umat yang sebelumnya, yang mana mereka kufur dengan hari kebangkitan dan kufur dengan risalah yang dibawa oleh para nabi yang diutuskan kepada mereka, ya. Jadi itu insyaAllah kita elaborate pada minggu hadapan. Okay, ada soalan tak sebelum kita tutup? Habis 6.30 dah. Kesannya tak buat sikit rambut ni, tengok apa nama kecantikan ke, apa nama apa taman-taman kebun-kebun yang ada di dunia yang kita boleh kita boleh tengok. Pun sekarang akses apa nama untuk maklumat-maklumat itu begitu senang, huh? So kita boleh pergi kepada images, dia akan bawa kepada kita berbagai-bagai tanaman, berbagai-bagai buah-buahan dan sebagainya, macam-macam. Okay. So ada soalan? Tak ada, eh? Tak ada. Okay. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita teliti daripada ayat-ayat Allah ini akan menjadi bekalan kepada kita untuk meringankan lidah kita untuk berzikir kepada Allah, meringankan tubuh badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tidak berkira dengan segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Hanyalah bertujuan untuk akhirnya mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita beristiqamah di atas jalan ini dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk apa nama yang sentiasa berada bersama-sama dengan anak saya di sini dan memberikan sedikit sebanyak apa yang saudara belajar, saudara melalui ini kepada anak-anak yang banyak lagi peluang berada di hadapan. Akhirnya kita membaca sedikit doa insyaAllah sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalil wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fi ad-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.